Halo. Ada telepon dari Surabaya. Ada telepon dari Pak Setiawan. Supaya ampli gitar dikembalikan. Karena ada yang mau melihat. Ada telepon dari Surabaya. Ada telepon dari Pak Setiawan. Supaya ampli gitar dikembalikan. Karena ada orang yang mau beli. Ada DP-nya lagi.